Sejenak hatiku meragu, suara hatiku membisu, kapan kian terasa akan sesuatu telah tiada. Ku rindukan suasana baru, harapkan merubah hidupku, mengisi kehampaan diri untuk mengganti yang telah pergi. Kau datang seketika mengejutkan jiwa.